bersama, lepaskan rasa rindu kita semua dengan lagu yang gembira. Cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda mari joget bersama, hilangkan rasa pilu kesah yang ada dengan lagu yang gembira. Halo, halo, halo, hiang, hiang. Dangdut, dangdut, dangdut, dangdut.